Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang mufturat, pembatal-pembatal puasa. Termasuk yang fuqaha sebutkan adalah istimna, yaitu usaha untuk keluarnya mani dengan cara apapun. Artinya dengan ini, jika orang inzal keluar maninya, berarti rusak puasanya, batal. Pendalilan tentang ini, beberapa fuqaha menyebutkan antara lain hadis di Bukhari Muslim yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berkata tentang puasa, orang yang puasa itu meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya demi aku atau karena aku. Sementara ini mereka sebutkan keluarnya mani bentuk dari syahwat, maka bertentangan dengan tujuan puasa itu yang semestinya dia meninggalkan syahwatnya. Yang kedua, mereka kiaskan kepada muntah dan juga hijama, berbekam, di mana kesengajaan memuntahkan seperti kemarin membatalkan wudu. Begitu pula berbekam, mengeluarkan darah dengan sengaja, membatalkan wudu. Maka demikian pula ini, dengan kesengajaan mengeluarkan mani. Hal ini mereka sebutkan juga karena keduanya, muntah, memuntahkan, dan berbekam, efeknya membuat orang lemas, lemah, loyo. Orang habis muntah, capek. Begitu pula setelah berbekam, ada efeknya. Begitu pula ini, setelah orang keluar maninya, pasti akan lemah jasadnya. Oleh sebab itu, diperintah untuk mandi agar lebih semangat atau lebih giat, bergas untuk kembali jika mau berhubungan lagi dengan istrinya dalam perurusan jima. Al-Muhim, ini pendapat satu madhab dari ulama atau banyak fuqaha, bahkan banyak fuqaha berpendapat demikian. Namun di sana ada pendapat lain dari beberapa ulama salaf yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa syahwat. Keluarnya mani dengan syahwat tidak membatalkan puasa. Tentunya ini juga berdasarkan dalil nusus, antara lain di riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummul Mukminin, kana sallallahu alaihi wasallam yubashir wa huwa shaim. Rasulullah SAW biasa beliau itu bercumbu dengan istrinya dalam keadaan beliau puasa. Thumma yaj'alu bainahu wa bainaha thauban, ya'ni al-farj. Kemudian Aisyah katakan beliau jadikan kain antara beliau dengannya, yaitu yang dimaksud penutup farjinya. Artinya betul-betul berjumpa layaknya suami istri. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW saat beliau berpuasa. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihah. Makanya Masruq, Imam Tabi'in, bertanya kepada Aisyah, "Ma yahillu lirajul min imra'atihi sha'iman?" Apa sih yang halal boleh bagi seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dia puasa? Apa yang boleh dia lakukan syahwat dia terhadap istrinya? Qalat, jawab Aisyah, "Kullu syai'in illa al-jima'." Semuanya boleh. Mau dia apakan terserah dia lakukan. Yang enggak boleh jima. Ma'ruf, hubungan memasukkan timba ke dalam sumur. Selain itu boleh. Dia mau berjumbu seperti apa dengan istrinya. Ini faqihah Ummul Mukminin. Wanita yang faqihah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW. Dan beliau jawab ini karena beliau tahu bagaimana Rasulullah SAW. Seperti beliau riwayatkan, yubashir, berjumpa Rasul dengan istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Riwayat Masruq disebutkan oleh Abdul Razak dalam musonafnya dengan sanad yang sahih. Ibnu Hazm, juga Ibn Abi Syaibah, meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, Imam Tabi'in. Sa'id meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Dan perhatikan konteks pertanyaannya. Orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Inni tazawwajtu ibnata ammin li jamila." Aku menikahi sepupuku, misanku sendiri, anak pamanku, dan dia sangat cantik. Fabuniya bi fi Ramadan. Dan kami mulai berumah tangga di bulan Ramadan. Fahalli bi abi anta wa ummi ila qublatiha min sabil. Tanya orang ini kepada Ibnu Abbas, ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Ini menunjukkan keagungan Ibnu Abbas dan kemuliaannya. Seandainya beliau ditawan dan tebusannya adalah ayah dan ibuku, akan aku tebuskan demi kebebasanmu. Ungkapan biasa diungkapkan oleh orang Arab yang maknanya kemuliaan orang yang diajak bicara. Bi abi anta wa ummi. Hal li ila qublatiha min sabil? Boleh enggak aku mencium dia? Diingat selalu konteksnya dari awal. Ini baru nikah. Plus istrinya sangat cantik. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas jawab kepada dia, "Hal tamliku nafsak?" Kamu bisa menahan dirimu? Yakni yang dimaksud Ibnu Abbas, kamu bisa menahan syahwatmu agar tidak sampai jima. Ini sebatas ciuman begini, bercumbu. Qala na'am, dia jawab, "Bisa. Aku mampu menahan diri." Qala qabbil, kata Ibnu Abbas, "Kalau begitu ciumlah istrimu." Qala, tanya lagi dia, "Bi abi anta wa ummi hal ila mubasharatiha min sabil?" Ayah dan ibuku kembali menjadi tebusan untukmu. Boleh enggak aku bercumbu dengannya? Ini baru nikah ini. Istrinya cantik. Bercumbu layaknya suami istri, ma'ruf bagaimana. Ibnu Abbas tanya dia, "Hal tamliku nafsak?" Kamu bisa menguasai dirimu agar tidak sampai terjadi jima, karena itu yang haram. Kalau na'am, dia bilang, aku mampu. Bisa menahan. Bisa kita berjumpa begini begitu. Kalau fabashirha, kata Ibn Abbas, kalau begitu, cumbui dia. Kala kembali dia tanya kepada Ibn Abbas, halli an adrib adriba biyadi ala farjiha min sabil? Boleh enggak aku memegang kemaluannya istrinya, memegang farjinya istrinya? Kala ditanya lagi oleh Ibn Abbas, hal tamliku nafsak, kamu bisa menguasai dirimu? Bisa kamu kendalikan? Qala na'am, kata dia, bisa. Qala idrib, Ibn Abbas jawab, kalau gitu peganglah. Kata Ibn Hazm, athar riwayat ini dari Ibn Abbas, athar yang paling sahih sanadnya kepada Ibn Abbas. Begitu pula dari Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari athar Sa'ad Ibn Abi Waqqas, sahabat radhiyallahu an, su'ila atuqabbil wa anta sha'im? Sa'ad, kamu kan sahabat Nabi, apa kamu menciumi istrimu dalam keadaan kamu sedang puasa? Qala na'am wa aqbid ala mata'iha. Ya, aku cium, kata Sa'ad. Bahkan ditambah oleh Sa'ad bin Waqqas, aku pegang alat vitalnya, kemaluannya. Tentunya yang demikian perlu mereka sebutkan untuk menjelaskan hukum. Bukan dalam rangka menyebar aib atau rahasia rumah tangga. Tetapi tujuannya penting. Orang mungkin membutuhkan. Seorang muslim, seorang suami, atau seorang istri, dan dia harus tahu hukumnya bagaimana, boleh tidak. Makanya kata Sa'ad, aku mencium, bahkan aku pegang alat dia, istrinya. Juga diriwayatkan dari Amr ibn Syarahbil, bahwa Abdullah bin Mas'ud, sahabat, kana yubashir imra'atahu nisfan nahar wa huwa sha'im. Bahwa Ibnu Mas'ud pun biasa berjumbu dengan istrinya di siang hari dalam keadaan beliau sedang puasa. Nah, kata Ibnu Hazm, riwayat ini dari Ibnu Mas'ud termasuk sanad yang tersahih sampai kepada Ibnu Mas'ud. Demikian pula Amr ibnu Harim meriwayatkan bahwa Jabir ibnu Zaid, Imam Jabir ibnu Zaid ditanya, an rajulin nadhara ila imra'atihi fi Ramadan fa amna min syahwatiha, hal yuftir? Apa hukumnya seorang suami memandangi istrinya dengan syahwat? Dia ingat hubungan, ingat jima ini itu. Sampai akhirnya keluar maninya. Karena itu. Apakah batal puasanya? Kata Imam Jabir bin Zaid, qala la. Wa yutimmu sauma. Enggak. Puasanya enggak batal dan teruslah dia sempurnakan puasanya sampai maghrib. Dari athar-athar ini semua, Ibnu Khuzaimah, yang dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam, memberi judul bab dalam sahih beliau, Rukhsah, Babur Rukhsah fil Mubasyarah allati hiya dunal jima' lis-sha'im. Rukhsah, bolehnya seorang yang puasa itu bercumbu rayu dengan istrinya selama itu bukan jima. Seperti Aisyah katakan tadi, yang penting bukan jima. Sudah, selain itu kamu lakukan apa sudah? Sampai tadi Ibnu Abbas ditanya memegang alat istrinya, begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasul. Demikian Ibnu Khuzaimah sebutkan. Dan seperti telah lalu, bab-bab, judul bab dalam kitab-kitab hadis para ulama itu penting menunjukkan fiqih mereka. Apa yang mereka fahami, makna hukum dari riwayat-riwayat yang mereka bawakan. Dan itu kesimpulan Ibnu Hazm, bolehnya. Bukan Ibnu Hazm, Ibnu Khuzaimah. Bolehnya orang yang berpuasa bercumbu dengan istrinya selain urusan jima. Dari sini tampak bahwa tidak benar penukilan sebagian fuqaha yang menyebutkan adanya ijma', adanya kesepakatan bahwa keluarnya mani itu membatalkan puasa, apalagi dengan disertai syahwat. Disertai syahwat itu membatalkan puasa, dan disebutkan ini kesepakatan. Enggak benar disebut kesepakatan. Karena banyak ternyata ulama yang justru membolehkan. Bahkan di situ ada Ummul Mukminin Aisyah, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Jabir bin Zaid, dan beberapa ulama salaf yang lain. Mereka yang mengatakan itu membatalkan puasa, tidak ada dalil sahih yang jelas yang mengatakan itu pembatal puasa. Enggak ada. Allahumma, yang mereka pegangi umumat, lafat-lafat umum saja. Ya seperti tadi hadits qudsi, yada'u syahwatahu min ajli, orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Dan ini syahwat secara umum, maka dari situ difahami oleh mereka termasuk pembatal puasa. Dan tidak tepat, kurang tepat kalau pendalilan semacam itu. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan salah satu dari apa, Sa'ad bin Abi Waqqas? Mubasyirin bil jannah, termasuk 10 sahabat yang Rasul kabarkan surga bagi mereka selama dalam keadaan mereka masih hidup. Salah satu 10 itu ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan boleh. Bahkan tadi, megang kemaluan istrinya. Dan jelinya para ulama salaf dalam hal ini, kenapa Sa'ad, juga Ibnu Abbas dalam pertanyaan orang tadi, fatwa yang dimintakan dari beliau, kenapa beliau sebutkan ini boleh dan bahkan memegang kemaluan istrinya? Karena secara adat, kebiasaan yang ma'ruf dari yang namanya manusia, bahwa si wanita pun, si istri pun ya akan keluar, akan inzal, akan mengalami kenikmatan, klimaks, dan keluar maninya, perempuannya, istrinya. Makanya disebutkan pegang tangannya, apa, pegang farjinya, kemaluannya. Menunjukkan bahwa dia pun tidak batal puasanya. Makanya asar tadi, ketika orang tanya kepada Ibnu Abbas, kalau diamati dia baru menikah, istrinya dalam keadaan cantik, di bulan Ramadan, tentunya dia tanya perkara-perkara bercumbu dengan istrinya yang kedua-duanya baru nikah, sebagaimana lelaki pengantin baru menggebu-gebu syahwatnya, sama si perempuan pun demikian. Dia manusia juga. Makanya tidak diketahui kalau itu termasuk tabiat manusia, tidak dikenali itu sebagai sifat manusiawi, kalau kemudian dia dingin dan tidak terpancing syahwatnya sehingga tidak keluar maninya. Nggak masuk akal. Artinya wajar dan logis kalau kemudian dari percumbuhan semacam itu keluarlah maninya. Manusiawi. Dan itu tentunya diketahui oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga paham. Ini anak muda, baru nikah, istrinya cantik. Urusan keluar maninya itu kemungkinan besar. Dan Ibnu Abbas pun paham. Bukan gak paham. Bagaimana tidak beliau didoakan Rasul SAW, Allahumma faqihhu fid din, wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia faqih, jadikan faqih dia dalam agama dan ajarkan ta'wil, tafsir padanya. Nah. Maka kembali bahwa yang mengatakan itu pembatal puasa, dalilnya hanya keumuman-keumuman belaka. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan istrinya. Nah. Dan meninggalkan tidak harus berarti, tidak harus berarti enggak boleh bercumbu sama sekali dengan istrinya. Sebagaimana athar-athar telah menyebutkan. Karena kalau dipegangi keumuman lafad-lafad itu, meninggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah. Kalau mereka konsekuen, secara umum lafadnya mengatakan meninggalkan syahwatnya. Berarti semestinya akan dikatakan tidak boleh menikmati istrinya dengan pandangan atau dipegang atau apa, walaupun tidak keluar maninya. Karena itu juga syahwat yang semestinya dia tinggalkan karena Allah selama puasa. Walaupun dia gak keluar mani, gak keluar ini, gak boleh dia menikmati istrinya selama puasa. Menikmati dia pandang, dia pegang atau dia apakan, gak boleh sama sekali. Padahal mereka yang mengatakan tidak, di kalangan fuqaha yang mengatakan keluarnya mani itu membatalkan puasa, mereka katakan menikmati istri yang dipandang atau ini, selama tidak keluar maninya, boleh. Lah apa bedanya? Kedua-duanya syahwat. Cuman ini syahwat sampai keluar maninya, ini syahwat tidak sampai keluar maninya. Kedua-duanya syahwat. Kalau seandainya dipegangi keumuman hadis dia tinggalkan syahwatnya karena Allah, semestinya ini pun harus ditinggalkan walaupun tidak keluar maninya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang mengatakan, para fuqaha rahimahumullah, yang mengatakan mani, keluarnya mani membatalkan puasa, mereka bedakan dengan jima. Ini orang berjumbu dengan istrinya sampai keluar mani, dengan berjumbu yang gak sampai jima, dengan orang yang jima sampai hubungan, memasukkan timba ke dalam sumur. Apa yang mereka bedakan? Hukumannya. Kalau itu jima, para fuqaha mewajibkan baginya qadha plus kafarah. Bayar qadha, puasanya batal hari itu dan dia harus qadha, plus dia bayar kafarah sebagai hukuman bagi dia. Dan tentunya itu benar sesuai nas yang ada. Adapun kalau dia sebatas bercumbu sampai keluar mani, tidak sampai jima, maka mereka mewajibkan kodok saja, enggak ada kafarohnya. Nah, pembedaan ini juga aneh. Kenapa dibedakan? Oh, dua-duanya juga syahwat. Ini syahwat sampai memasukkan ke dalam sumur. Ini syahwat enggak sampai, cuma bercumbu, berciuman, berpegangan, ini itu. maka dibedakan hukumannya juga tidak atau kurang tepat, menunjukkan perkaranya memang hukum asalnya seperti kaidah yang kita ketahui kemarin bahwa sesuatu itu tidak menjadi pembatal puasa sampai ada nas jelas yang menyebutkan bahwa itu pembatal puasa. Nah, hanya saja ada dua masalah yang para ulama sebutkan, termasuk mereka yang mengatakan keluarnya mani itu tidak membatalkan puasa, tetap menasihatkan ada dua perkara. Perkara pertama, kalau seseorang itu mengetahui dari dirinya sendiri, dan masing-masing orang lebih paham dirinya, kalau dirinya itu besar syahwatnya, gak kuatan, dan dikhawatirkan sangat kalau dibuka pintu itu dia akan kebablasan sehingga bisa sampai jima. Kalau itu yang dikhawatirkan, maka hendaklah dia tinggalkan bercumbu. Makanya Ibnu Abbas tadi tanya, kamu bisa mengendalikan diri, kamu kuat menahan dirimu, yakni supaya tidak sampai jima. Walhasil kalau orang tahu pada dirinya enggak kuatan dan bisa talap sampai kemudian terjadi memasukkan timba ke dalam sumur, maka ya dari awal jangan kamu lakukan. Nah, tapi kalau seperti Ibnu Abbas katakan, kamu tahu kapasitas dirimu, kamu bisa mampu menahan dirimu, maka perkaranya seperti yang Ibnu Abbas jawab. Perkara yang kedua, bahwasanya ini tidak menjadi dalih bolehnya istimna, bolehnya onani. Perkara itu haram, mengeluarkan mani dengan tangannya atau dengan cara yang lain, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengumbar syahwatnya. Yang dikecualikan oleh Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Kecuali itu kalau pada istrinya, kalau itu pada budak-budaknya, maka mereka tidak tercela. Yang mencari jalan selain itu bukan pada istrinya, bukan pada budaknya, ya keluarkan syahwatnya, maninya. Maka Allah katakan, ulaika humul adun, mereka itu orang melampaui batas, orang yang zalim. Maka itu haram. Adapun dia bercumbu dengan istrinya sampai keluar maninya, halal. Allah sebutkan, kecuali pada istrinya. Nah, al-muhim itu terkait keluarnya mani. Nah, yang kedelapan dari muftirat adalah berbekam. Berbekam yang membatalkan puasa dengan syarat. Apa syaratnya? Keluarnya darah. Maka kalau orang berbekam tidak sampai keluar darahnya, ya enggak batal puasanya. Mungkin bekam kering, mungkin bekam apalagi namanya. Walhasil, selama tidak keluar darahnya tidak batal puasanya. keluar darahnya, batal puasanya. Baik darah itu sedikit ataupun banyak. Baik bekamnya itu di kepala atau anggota tubuhnya yang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah, aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis diperselisihkan, sebagian melemahkan, tapi dikuatkan, disahihkan oleh Imam Ahmad, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkannya. Kalau ditanya apa hikmahnya, bekam itu kok dijadikan pembatal puasa? Mereka menjawab, para ulama, itu ta'budiyah. Ya murni ibadah, Allah syariatkan demikian. Namun, Syekhul Islam menjawab, ada hikmahnya, kalau ditanya hikmahnya. Yaitu beliau jelaskan, kalau orang yang dibekam, kenapa batal puasanya? Hikmahnya karena berbekam itu melemahkan darah dia. Melemahkan kondisi tubuhnya. Karena darah keluar banyak. Kalau diteruskan puasa misalnya, dalam keadaan seperti itu bisa madarat bagi dia bisa. Jangankan dia terus puasa, orang gak terus, dalam keadaan gak puasa, bisa mumet dibekam. Sebagian orang gak kuat. Geliang dia, suruh jalan bisa jatuh, sempoyongan. Lemas dia. Udara di situ banyak. Konsumsi makanan, protein, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, adapun yang membekam, batal puasanya karena darah yang dia ambil itu kemungkinan besar tersedot dan masuk ke dalam perutnya. Dan ini dikala dulu, di zaman dahulu. Orang bekam dulu dengan kesederhanaan dan tradisional caranya. Belum ada alat sedot ini, itu gak ada. Tukang bekam itu caranya begitu dirobek titik tertentu yang dibekam, setelah dikasih pemanas ini itu, disedot sama tukang bekamnya. Misalnya ini yang dibekam, dia disedot untuk mengeluarkan darah kotornya. Dan dia sedot-sedot ini kadang tertelan darah. Banyak. Makanya Rasulullah katakan, kasbul hajjam khabif. Upah atau hasil tukang bekam itu kotor, jelek. Karena pekerjaannya juga jelek. Dia nyedot darah, mungkin di darah itu ada penyakit, ada kotor, ini bau. Alhasil karenanya kemudian dia merusak puasanya. Muncul pertanyaan, lah kalau gak disedot? Sudah canggih, pakai alat, bekamnya. Nah, yang Syekh Ibn Utsaimin kuatkan, tidak membatalkan puasanya. Yang membekam. Tukang bekamnya tidak batal puasanya, karena ilatnya enggak ada. Enggak ada yang tertelan dia, bagaimana telung pakai alat pompa sedot itu. Dia aman, enggak ada yang tertelan di mulutnya. Dengan demikian, kalau pakai alat, tidak membatalkan puasanya. Termasuk permasalahan ini pula, apakah disamakan dengan berbekam membatalkan puasa yang diistilahkan al-fasad. Al-fasad, orang bilang candu. Tujuannya sama, mengeluarkan darah kotor atau berpenyakit. Cuman pendekatannya yang beda. Kalau bekam ya seperti antum tahu, pompa begini, kemudian dirobek, kemudian disedot darahnya. Fasad, dia cari pembuluh darah tertentu, yang ahli ngerti di mana pembuluh darah, arteri. Ya. Nah, itu yang kemudian dilukai pembuluh darah tersebut, dirobek pakai alat yang tentunya higienis dan steril, kemudian akan memancurkan darah, keluar darahnya kayak air mancur gitu, dan itu pernah kita coba, alhamdulillah dengan ikhwah di Jakarta, ahli, ya sakit memang, di tangan, di kaki, bentuk pisaunya kayak celurit kecil gitu, dimasukkan kemudian dilukai begini. Keluar darahnya tuh kayak air mancur gitu. Al-muhim itu namanya fasad. Begitu pula yang namanya syart. Asyart mirip dengan fasad, cuman bentuk pendekatannya, kalau fasad itu dilukai secara dari atas ke bawah itu apa? Horizontal. Vertikal. Nah, kalau fasad itu misalnya di pembuluh darah lurus gini, fasad itu secara vertikal begini. Syarat dilukai tapi secara horizontal begini. Shred. Di kalangan ahlinya ada perinciannya cara ini itu. Al-muhim intinya pengeluarkan darah dengan itu semua. Begitu pula yang ketiga, mengeluarkan darah dari hidung dengan sengaja, mimisan, tapi dengan kesengajaan. Ada dua madhab pendapat di kalangan fuqaha. Yang pertama mengatakan tidak bisa dikiaskan dengan berbekam. Kembalinya tadi, karena berbekam itu ta'abudiyah, ibadah kepada Allah. Dalam perkara ibadah enggak bisa dikias-kiaskan satu dengan yang lain. Yang lain menyebutkan bahwa sama dikiaskan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena ilahnya sama. Apa bedanya? Berbekam, keluar darah. Ini juga keluar darah. Sama. Caranya saja beda. Orang habis berbekam lemes. Sama ini juga lemes. Keluar banyak darahnya. Oh, subhanallah. Ini yang fasad ini. Darah itu ditadai di ember begitu. Kasih air. Bisa apa, kalau memang ada penyakit dalam diri kita, bisa apa ya, misah-misah begitu loh. Nanti yang kolesterolnya jadi berubah jadi putih menyendiri gitu, berminyak begitu. Nanti yang asam urat jadi hitam menyendiri. Nanti yang ini begitu, wah kata al-muhim, karena sama ilahnya, maka disamakan hukumnya bahwa fasad, syarat, dan juga mimisan dengan kesengajaan. Dia tahu lemah pembuluh darahnya, atau ini yang di hidungnya dia benturkan, atau dia pukul bagaimana, sehingga pior keluar darah dari hidungnya. maka semua ini membatalkan puasa. Tinggal permasalahan kalau keluar darah sedikit saat orang bersiwak atau sikat gigi. Mungkin karena terlalu kenceng, tanpa dia sengaja terluka gusinya, keluar sedikit darahnya. Begitu pula kalau mimisan tanpa sengaja, karena terlalu capek atau apa, panas, pior keluar dari hidungnya. Atau bahkan ketika dicabut giginya saat puasa, cabut gigi keluar darahnya tentunya. Adapun pencabutan gigi, maka Syekh Ibn Utsaimin sebutkan itu tidak membatalkan puasa. Walaupun darah keluar, walaupun mungkin agak banyak keluarnya. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud dari awal mengeluarkan darah. Yang dia maksud cuma melepas gigi ini. Cuman efeknya ya ada darah keluar. Maka itu tidak membatalkan puasanya. Atau disebutkan keluarnya darah itu tabaan, la aslan. Sifatnya ya ngikut saja. Karena induknya adalah pencabutan gigi, bukan bagaimana supaya darah keluar. Begitu pula siwak, sikat gigi, kalau sampai terluka hingga keluar sedikit darahnya, maka itu juga tidak membatalkan puasanya karena tidak disengaja untuk mengeluarkan darahnya. Dengan demikian, syarat muftirat, sesuatu itu betul-betul membatalkan puasa dan jadi rusak puasanya, syaratnya tiga. Apa saja? Pertama, sengaja. Yang kedua, zikir. Dalam keadaan dia ingat, bukan lupa. Yang ketiga, alim. Dalam keadaan dia ngerti, bukan jahil. Adapun sengaja, dalilnya laisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah katakan kalian enggak dosa kalau kalian salah, keliru. Karena yang dosa itu kalau kalian sengaja dengan dari kalbu kalian. Adapun dalilnya ingat apa yang Rasulullah katakan, orang makan minum itu dengan lupa tidak merusak puasanya. Karena dia enggak ingat. Walaupun makan minum pembatal puasa, tapi kalau lupa, maka disyaratkan pembatal kalau dalam keadaan sadar, ingat. Yang ketiga, tahu, ini yang Allah sebutkan, Rabbana la tu'akhidna inna zina au akhto'na. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Dan orang gak tahu dalam keadaan gak ngerti. Nah, maka syaratnya tiga ini harus ada. Sengaja, bukan kebetulan atau tanpa niat dari dia. Ingat dan dalam keadaan tahu. Bagaimana kalau ingat, sementara pembatal itu ada pada dirinya. Misalnya dia makan atau minum, lupa. baru kemudian ingat, tuh ini anak puasa. Maka dilihat, dirinci. Kalau itu masih ada dohir, di dohirnya, maka wajib dia keluarkan. Di dohir itu maksudnya di luar. Makanan masih di mulutnya, dia ngambil kue atau apa misalnya, pisang, apel, kash, puasa, atau minum. Belum dia telan, sudah di mulutnya. Kalau seperti itu wajib bagi dia untuk mengeluarkan. Karena masih dohir. Tapi kalau sudah batin, dalam artian sudah tertelan, sudah masuk ke kerongkongannya, bahkan sampai ke lambungnya, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan. Halah, biarkan. Dan itu rukhsah rahmat bagi Allah. Rahmat dari Allah untuk dirinya. Nah, itu beberapa permasalahan terkait pembatal-pembatal puasa. Lanjutannya insyaallah besok. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.